Ilmu hadis ni ada beberapa cabangnya, dan salah satu daripada cabang ilmu hadis dipanggil sebagai ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji ataupun membahaskan tentang kriteria-kriteria perawi yang boleh diterima pakai ataupun yang ditolak di dalam hadis. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ni adalah sejenis ilmu yang memperkatakan tentang perihal orang lain, ataupun kita kata sejenis ilmu mengumpat. Tetapi mengumpat yang dibenarkan oleh syarak kerana demi nak menjaga maslahat agama itu sendiri. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika diminta nasihat, ditanya pandangan tentang si fulan ataupun beberapa orang sahabat. Ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, bi'sa akhul ashirah, dia ni teruk perangai dia. Dan ada kala Nabi SAW pernah kata, sahabat ni miskin, jangan kahwin dengan dia. Sahabat ni kaki pukul, dia jenis kuat marah, jangan kahwin dengan dia. Itu semua adalah nasihat yang dibenarkan dalam agama dengan kadarnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak ketika beliau memperkatakan tentang status beberapa orang perawi, ada orang marah, dia kata, kamu mengumpat ke, wahai Abdullah bin Mubarak? Dia kata, kalau kita tidak memperkatakan tentang ini, bagaimanakah agama ini akan terpelihara. Kita ambil satu contoh daripada kitab Taqribut Tahdhib yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar. Contohnya bila ditulis dalam kitab ni, Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani. So dia bagitahu siapakah perawi bernama Sa'id bin Ya'qub ni. Dia kata Abu Bakar Thiqatun sahibu hadith. Dia adalah perawi yang dipercayai dan juga orang yang rajin meriwayatkan hadith. Contoh lain, kalau dia kata Uthman bin al-Walid. Siapakah Uthman bin al-Walid? Dia pun kata dia adalah perawi yang makbul, yang boleh diterima. Jadi kalau kata perawi hadis ini, dia punya rantaian perawi itu boleh diterima pakai, maka dia telah menepati salah satu daripada ciri hadis yang sahih, iaitu perawi tersebut mestilah seorang perawi yang adil, yang berkredibiliti dan juga dhabit, yang juga hafazan dia baik, dia jarang melakukan kesilapan.